Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alluma wa ta'lima wal ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad dalala 'alal khair. وقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين الى قوله وقال عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وقال عليه الصلاه والسلام اجوادكم بعدي رجل alima ilman fanasharah yub'atu yawmal qiyamati ummatan wahda wa qala alaihi salatu wa salam al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimina an-nasi al khaira hatta al hitan fil ma wa qala alaihi salam al khalqu kulluhum iyadullah wa ahabbuhum ila Allah ta'ala anfa'uhum li iyalihi ولا يستطيع أحد أن ينفع خلق الله بمثل دعواتهم إلى الله تعالى بتعريفهم ما يجب له من التوحيد والطاعة وتذكيرهم بآياته وآلائه وتبشيرهم برحمته وتحذيرهم من سخطه الواقع بالمتعرضين له من الكافرين والفاسقين. الحمد لله لما لم يبارك إني kita membaca lagi hadis yang sebelumnya kita baca, yaitu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Jika manusia sudah meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya, ibadahnya, illa min salasin, kecuali dari tiga hal, kecuali dari tiga sebab: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Maka berkaitan dengan hadis yang kita baca, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu." Jika manusia meninggal dunia, akan terputus amalannya. Seperti yang sudah kita singgung pada pengajian yang sebelumnya, bahwasanya hadis ini betul sesuai dengan makna dan zahirnya, bahwasanya manusia ketika sudah meninggal dunia, dia tidak bisa lagi berbuat amal, dia tidak bisa lagi beribadah, dia tidak bisa lagi menambah pahalanya. Tapi perlu diketahui bahwasanya di sini yang dikatakan terputus adalah amalnya, inqata'a amaluhu, yang mana memberi pengertian bahwasanya amalan orang lain tidak akan terputus. Ketika manusia meninggal dunia, manusia yang meninggal akan terputus amalannya, tapi yang masih hidup akan terus. Dan manusia yang akan hidup, yang masih hidup, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa bersedekah, masih bisa berdoa, masih bisa membaca tahlil, masih bisa membaca salawat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pahala itu semuanya jika diberikan dan dia hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka pahala tersebut akan sampai. Jadi ini hadis oleh sekelompok kecil daripada mereka dijadikan pegangan bahwasanya selesai ajal seseorang, selesai dia meninggal dunia, terputus kehidupannya, maka terputus juga amalannya. Maka tidak ada lagi manfaat kalian membacakan Quran di hadapan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada manfaat lagi membacakan doa untuknya. Tidak akan memanfaat lagi membaca zikir untuknya. Tapi itu adalah pendapat yang salah. Bahkan a'immah al-arba'ah, mazhab yang empat, semuanya mereka mengatakan bahwasanya pahala tahlil, pahala membaca Al-Quran jika dihadiahkan kepada si mayit, maka itu akan sampai. Mazhab empat semuanya ini, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan termasuk juga mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada khilaf di antara mereka. Yang ada khilaf, perselisihan pendapat di antara mereka, jika tidak membaca doa setelah kita selesai membaca tahlil. Allahumma ij'al thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil adzim wa ma gunnahu min qawli la ilaha illa ila akhir. Yang kita hadiahkan ila arwah fulan bin fulan, fulan bin fulan. Nah, kita seperti itu, kita membacanya setelah kita selesai di akhir tahlil. Maka jika tidak dibaca doa tersebut, disitulah baru ada perbedaan pendapat, apa akan sampai kepada si mayit atau tidak. Pendapat imam yang tiga, pendapat mazhab yang tiga selain mazhab Syafi'i, yaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua mengatakan tetap sampai. Tidak perlu doa pun akan sampai. Jika dibacakan untuk mayit akan sampai tanpa doa pun. Tanpa doa tahlil dibaca akan sampai menurut mereka. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i, ada perbedaan pendapat di antara mereka. Yang lebih banyak daripada pendapatnya ulama Syafi'i, mereka mengatakan tidak sampai, yang lebih banyak. Ini perbedaan pendapat jika tidak dibacakan doa setelahnya. Tapi jika dibacakan doa setelahnya, mereka semuanya sepakat bahwasanya pahala daripada bacaan Al-Quran, salawat kepada Rasulullah, zikir akan sampai kepada mereka. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah kalian surat Yasin untuk orang yang mati di antara kalian. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat juga di dalam tafsir, dalam takwil makna hadis ini, ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin untuk mayit kamu, adalah orang yang sudah meninggal dunia. Bacalah Yasin untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, mautakum di sini yang dimaksud adalah orang yang hampir meninggal dunia, yaitu yang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakaratil maut. Disitulah dianjurkan untuk dibacakan Yasin. Dan banyak di antara ulama juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah kedua-duanya. Baca Yasin untuk orang yang mau meninggal dunia, dan bacalah juga kalian Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ini perintah, dan ini hadisnya sahih. Hadis ini sahih, bukan hadis dhaif lagi. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tukhra'u indahu Yasin illa hawwanallahu azza wa jalla alaih." Tidak ada seorang mayit yang dibacakan di hadapannya, yang dibacakan di sisinya surat Yasin kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla akan meringankan azab bagi si mayit yang diberikan azab oleh Allah di saat itu, akan diringankan. Yang artinya apa? Bacaan Yasin ketika itu berarti bermanfaat. Ini juga ada hadisnya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala al-maqabir." Barang siapa yang masuk pemakaman, "wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marrah." Kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, surat qul huwallahu ahad 11 kali. Oleh karena itu kalau misalnya tidak sempat membaca tahlil misalnya, karena waktu singkat, waktu mepet, minimal baca qul huwallahu ahad 11 kali, itu sebagai pengganti daripada tahlil. Barang siapa yang masuk pemakaman dan kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, summa wahaba ajraha lil amwat, kemudian dia hadiahkan pahala bacaannya kepada orang-orang yang mati, yang sudah meninggal di pemakaman tersebut, utiya minal ajr bi adadil amwat. Dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak pahala orang-orang yang sudah meninggal dunia di pemakaman tersebut. Seberapa banyak orang tersebut, maka dia akan mendapat pahala dengan ukuran pahala seperti ukuran orang-orang yang dikubur di pemakaman tersebut. Ini juga hadis. Oleh karena itu, kalau kita melewati kuburan, jangan berat hati kita membacakan walaupun sekedar Al-Fatihah aja. Walaupun cuma Fatihah, kita melewati kuburan Al-Fatihah ila amwat hadhil maqbarah. Kita kirimkan Fatihah untuk orang-orang yang ada di pemakaman ini. Ya, perlu ditambah lagi min ahli la ilaha illallah. Orang yang berpegangan dan beriman kepada la ilaha illallah, atau min amwatil muslimin, atau daripada orang-orang yang mayit-mayit yang dari kalangan orang muslim. Khawatir nantinya melewati kuburan baca Al-Fatihah, tahu-tahu kuburan orang Cina, tahu-tahu kuburan orang ya Kristen. Ya, kalau ditambah Al-Fatihah ila amwat hadhihi maqbarah minal muslimin, maka pahala tersebut akan sampai jika mereka orang-orang muslim, jika mereka orang-orang mukmin. Tapi jika misalnya kita membaca Fatihah kepada kuburan yang ternyata kuburan tersebut orang kafir, hukumnya tidak boleh. Kita tidak boleh mendoakan orang kafir dengan doa kebaikan. Kita tidak boleh mengatakan kepada orang kafir, Allahumma ghafir lak, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, mudah-mudahan Allah memberkahi kamu, mudah-mudahan Allah, dan semua doa-doa itu tidak boleh kita berikan, kita mohonkan untuk orang yang tidak seiman, untuk orang yang kafir. Kecuali satu aja, yaitu doa dengan hidayat. Kecuali kalau kita mendoakan orang kafir dengan doa memberikan hidayat. Ya Allah, Allah mahdi hadzal kafir, hadzal rajul, ya Allah berikan hidayat kepada orang ini. Berikan taufik kepada orang ini supaya masuk Islam. Seperti yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayat kepada mereka umatku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui kalau dirinya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Rasul mendoakan mereka dengan doa hidayat. Tapi doa hidayat, bukan yang lainnya. Kalau doa yang selain doa hidayat, selain doa taufik, maka hukumnya haram. Oleh karena itu, mengucapkan salam kepada orang kafir hukumnya haram. Assalamualaikum. Masuk kepada orang kafir, assalamualaikum. Mungkin kita punya tetangga orang kafir, mungkin juga punya teman bisnis orang kafir. Ketika bertemu, kita ucapkan assalamualaikum. Itu hukumnya haram. Karena salam adalah doa kebaikan, doa keselamatan. Mudah-mudahan kamu adalah orang yang diberikan keselamatan. Dan itu doa yang baik. Dan diharamkan untuk mendoakan kepada orang kafir doa yang baik. Jadi kita boleh membaca Fatihah, boleh mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di pemakaman, dan itu akan sampai. Jadi dianjurkanlah, jangan berat-berat ketika kita melewati kuburan, kita bacakan Fatihah kepada mereka. Daripada kita nganggur, kita berjalan, tidak baca apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Atau mungkin juga bahkan kita mungkin ketika itu mengendarai kendaraan melewati kuburan, kita juga tidak melakukan apa-apa. Daripada kita nganggur, kita baca Fatihah, Fatihah. Dan kalau kita berikan hadiah kepada mereka Al-Fatihah, maka pahala daripada pembacaan Fatihah itu diberikan kepada orang yang kita hadiahkan, bukan pahala tersebut kita dapatkan. Ya, oh, kalau gitu rugi kan. Kalau baca Fatihah kita hadiahkan buat mereka, yang mereka yang dapat pahalanya mereka, yang kita hadiahkan pahalanya kepada mereka, kita tidak dapat pahala. Kita dapat pahala juga, tapi kita dapat pahala berbuat baik kepada mereka. Pahala Fatihah yang kita baca akan diberikan kepada mayit yang kita hadiahkan kepadanya. Karena kita hadiahkan, kita berikan, tapi kita akan mendapatkan pahala kebaikan yang tidak kalah dengan pahala bacaan Fatihah itu sendiri. Oleh karena itu, jangan merasa kita rugi berarti. Kalau kita membaca Fatihah, kita kemudian hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, oh, rugi. Tidak ada ruginya. Kita pun juga akan dapat pahala. Dan lebih khusus, orang yang kita sebutkan secara khusus dengan namanya itu mendapatkan pahala Fatihah sempurna. Kita kan kadang membaca Fatihah ila ruh fulan, ila ruh fulan, ila ruh fulan, di akhir wa ila jami amwatil muslimin, dengan satu Fatihah. Maka satu Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang itu semuanya, termasuk di akhirnya kita berikan kepada orang muslim semuanya yang meninggal, semuanya mereka akan dapat. Cuma yang kita sebut dengan namanya secara khusus akan mendapatkan pahala Fatihah sempurna. Tapi yang tidak disebut, pahala Fatihah itu dibagi-bagi kepada mereka semuanya. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh ulama, manitana bi amwatihi sayatanin nasu bi mayyitihi inda mautih. Barang siapa yang perhatian dengan memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka nanti tatkala dia sudah meninggal dunia, orang-orang pun akan perhatian dengan memberikan hadiah pahala kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau kita semasa kita hidup jarang kita memberikan hadiah pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, tatkala kita mati, jangan heran, jangan salahkan siapa-siapa ketika tidak ada orang yang hidup memberikan pahala kepada kita ketika kita di alam barzah. Kalau kita tidak pandai, kalau kita tidak rajin berziarah kepada makam-makam orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia, jangan heran, jangan salahkan siapa-siapa ketika kita nantinya menjadi penghuni barzah, tidak ada seorang pun atau jarang orang yang berziarah di kuburan kita. Al-jaza' min jinsil amal. Oleh karena itu, semasa kita masih punya kesempatan untuk berziarah kepada orang tua kita, kepada orang yang mempunyai jasa kepada kita, guru kita, tetangga dan lain sebagainya, kita ziarah. Itu sebagai bentuk perkenalan juga, so. Tidak ada seorang pun yang memberikan hadiah pahala kepada orang yang mati atau berziarah kepada orang yang mati kecuali pasti mereka yang mati akan mengetahuinya, akan mengenalnya. Orang yang di alam barzah nanti misalnya kita bacakan Fatihah untuk ruh fulan, Al-Fatihah ila ruhi fulan, nanti malaikat akan datang membawakan hadiah pahala Fatihah tersebut dan akan mengatakan kepadanya, "Suf ini pahala atau hadiah pahala Fatihah yang diberikan oleh si fulan bin fulan kepada kamu, untuk kamu." Oh, si fulan bin fulan. Jadi alangkah bahagianya kalau kita memberikan hadiah Fatihah kepada orang-orang wali, kepada Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, kepada Sahibul Kitab Abi Abdullah bin Alawil Haddad, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kepada ulama-ulama top, kepada A'imah Arba'ah, Imam Mazahib, kita berikan hadiah, mereka akan mengenal kita nantinya di alam barzah. Kita ngirim Fatihah kepada Imam Syafi'i, nanti akan dikatakan, "Ya Imam Syafi'i, ini pahala hadiah dari fulan bin fulan untuk kamu." Akan dikenal oleh Imam Syafi'i. Dan tatkala kita nantinya menyusul mereka di alam barzah, kita akan disambut, kita akan dikenal, kita akan akrab dengan mereka. Ahlan wa sahlan. Kalau kita jarang mengirim Fatihah kepada mereka, ketika meninggal, ketika kita menyusul masuk ke dalam alam barzah, orang-orang semuanya bingung, siapa ini? Orang asing ini kok masuk sini? Tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang menghibur. Itu gunanya. Oleh karena itu, minimal jangan sampai tidak membaca Fatihah setiap hari kepada orang tua dan kepada guru. Makanya termasuk Al-Habib Abdullah Al-Haddad menganjurkan setiap ba'dal doa al-azan, setiap setelah doa azan yang kita baca, setelah itu kita dianjurkan membaca Rabbim firli wali walidayya, Rabbim firli wali walidayya, sampai 5 kali, Rabbim firli wali walidayya, Rabbim firli, 5 kalinya diteruskan, Rabbim firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali kita baca sebagai bentuk syukur kita kepada orang tua kita, sebagaimana itu diperintahkan oleh Allah, anyashkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu, termasuk syukur kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita membacakan Fatihah, kita membacakan doa, kita berziarah, itu bentuk syukur, dan dianjurkan setiap habis azan oleh Habib Abdullah Al-Haddad Sahibul Kitab. Pernah ada satu cerita yang mana ada seseorang, si ibu ini perempuan, putrinya meninggal dunia, dan putri itu putri yang disayang, anak yang disayang, sehingga membuatnya susah, sedih. sampai-sampai dia punya pikiran ingin mimpi melihat anaknya dalam mimpinya, walaupun dalam mimpi aja. Rindu dia ingin berjumpa dengan anaknya, putrinya yang sudah meninggal, walaupun dalam mimpi. Akhirnya si wanita ini mendatangi Al-Imam Hasan Al-Basri, Sayyidu Tabi'in, termasuk pembesar para tabi'in. Apa yang dikatakan oleh si wanita tersebut? Dia mengatakan, ya Imam, tolong ajari aku bagaimana caranya agar aku ini bisa bermimpi bertemu dengan putriku, karena aku rindu. Di akhir diajari oleh Imam Hasan Al-Basri sholat tertentu. Nanti sholat, nanti baca doa ini, nanti kamu bisa bermimpi. Ternyata benar, setelah diamalkan, si wanita tersebut bermimpi putrinya yang disayang. Ternyata dalam mimpinya dia melihat putrinya itu dalam keadaan diborgol tangannya, diborgol kedua kakinya, dibelenggu lehernya, dipakaikan baju yang panas, dan disiksa oleh malaikat. Akhirnya dia terbangun dari tidurnya, bukan malah senang, tambah sedih lagi. Ya Allah, kok putriku seperti itu keadaannya? Akhirnya dia datang lagi kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dan menceritakan mimpinya. Ya Allah, na'udzubillah. Imam Hasan Al-Basri susah juga. Tatkala berjalan beberapa waktu, ternyata Imam Hasan Al-Basri ini bermimpi, dan dia dalam mimpinya melihat seorang wanita yang tidak dikenalnya. Si wanita itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri dalam mimpinya, ya Imam, amma ta'arifuni, tidakkah kamu kenal kepadaku? Tanya Imam Hasan, aku tidak kenal kepadamu, siapa kamu? Aku adalah putri daripada seorang wanita, seorang ibu yang datang kepadamu meminta diajarkan sholat supaya bisa bertemu dengan putrinya. Aku adalah putrinya. Ternyata Imam Hasan Al-Basri melihat putrinya dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Heran. Duh, kok kamu kalau putrinya kok seperti ini? Yang aku tahu dari ibumu dalam mimpinya dia melihat kamu ini bukan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan tersiksa. Ya memang sebenarnya mimpi ibuku benar. Sebelumnya aku ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalanku yang jelek. Tapi suatu waktu ada orang yang berziarah di kuburan, dan kemudian dia baca bacaan, termasuk di antara yang dibaca adalah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu dia hadiahkan pahalanya kepada penghuni kuburan di situ, pemakaman di situ. Dan di situ ada mayit yang dimakamkan di pemakaman komplek itu sebanyak 560 orang, 560 mayit, semuanya mereka sedang diazab sama Allah. Tapi tatkala dihadiahkan pahala oleh orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa'ul azab anhum bi barakah qira'ah zalika rajul. Lemparkan, jauhkan azab dari mereka semuanya karena berkat bacaan orang yang berziarah ke pemakaman tersebut. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri yang bercerita. Juga demikian apa yang diceritakan oleh ulama tentang seorang murid daripada Al-Imam Waliyah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali Allah dari kalangan wanita Rabi'ah Al-Adawiyah. Tatkala Rabi'ah Al-Adawiyah meninggal dunia, dia mempunyai murid yang namanya Bashar. Ini murid suka dan sering rajin mengirimkan tahlil Fatihah kepada gurunya Rabi'ah Al-Adawiyah. Tatkala berjalan beberapa waktu, dia bermimpi Rabi' al-Adawiyah, dan dalam mimpinya Rabi' al-Adawiyah mengatakan, ya Bashar, wahai Bashar, ketahuilah bahwasanya pahala bacaan yang kamu hadiahkan kepada aku itu sampai, dan sungguh-sungguh sampai. Dan pahala hadiah tersebut diberikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada aku, dengan dibawa di atas talam yang terbuat dari cahaya dan ditutupi dengan kain yang terbuat dari sutra. Dan sungguh aku senang dengan kiriman hadiah pahalamu itu. Dan juga satu cerita lagi, ada seorang yang mempunyai anak yang soleh. Tatkala dia meninggal dunia ini, anak yang soleh ini suka sekali membacakan doa, bahkan membaca Al-Quran untuk dihadiahkan pahalanya kepada ayahnya. Tetangganya bermimpi Dalam mimpinya si tetangga ini melihat keadaan di alam barzah. Yang mana dalam keadaan di alam barzah ini ada orang yang sedang duduk-duduk majelis, ada yang sedang sendiri, ada yang sedang sibuk dengan kesibukannya. Di situ tahu-tahu ada malaikat datang, dan malaikat itu tahu-tahu membagi-bagikan hadiah kepada mereka penghuni alam barzah. Tatkala mereka diberikan hadiah oleh malaikat, mereka berebutan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Cuma orang yang mimpi ini aneh melihat satu orang yang tidak ikut berebutan. Maka ditanya sama si orang yang memimpi ini, kenapa kamu tidak ikut berebutan juga untuk mendapatkan hadiah tersebut? Dia mengatakan itu adalah hadiah pahala daripada orang yang membaca Al-Quran atau tahlil, diberikan pahalanya, hadiahnya kepada mereka. Sedangkan aku adalah seseorang yang mempunyai anak yang soleh, yang mana anakku yang soleh itu membaca Al-Quran bukan hanya satu juz, dua juz, tapi khotam dari awal sampai akhir setiap harinya, dan dihadiahkan pahalanya untukku. Sehingga aku sudah sangat-sangat puas, tidak perlu berebutan untuk mendapatkan pahala tersebut. Jadi cuma itu pahala Fatihah. Kalau ini pahala Quran khatam dari awal setiap hari lagi. Di mana anakmu? Maka dikatakan anakku adalah penjaga toko di pasar. Yang mana di saat dia menjaga tokonya, jika tidak ada pelanggan, tidak ada orang yang masuk ke dalam tokonya, dia sibuk dengan membaca Al-Quran sampai khatam setiap hari. Terbangun dari tidurnya, dia melihat keadaan di pasar, dia cari tuku-tuku yang di situ ada penjaga yang sedang membaca. Ternyata betul. Dia lihatnya pemuda, ada pemuda yang menjaga tuku dan sedang membaca Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran. Dan hari-hari berikutnya dia mimpi lagi, waktu-waktu yang berikutnya. Dia mimpi dalam keadaan yang sama seperti itu, orang-orang di alam barzah berebutan mendapatkan pahala. Cuma kali ini orang yang tadinya tidak ikut berebutan mendapatkan pahala ternyata juga ikut berebutan mendapatkan pahala. Ketika ditanya, kok kamu sekarang berebutan mendapatkan pahala hadiah? Iya, dulu anakku satu hari mengirimkan satu kali khatam Quran, hadiahnya diberikan. Sekarang anakku yang soleh tersebut sudah meninggal dunia. Tatkala bangun dari tidurnya, dia memastikan apa betul anaknya. Ternyata betul. Di saat itu juga anaknya meninggal dunia. Jadi di hari itu tidak baca Al-Quran. Jadi ini semuanya adalah cerita-cerita yang menguatkan bahasanya bacaan tahlil yang sudah menjadi tradisi, alhamdulillah tradisi masyarakat di Indonesia, bahkan juga di luar negeri semuanya. Itu adalah betul-betul suatu yang benar, suatu yang bermanfaat, dan akan sampai kepada mereka orang-orang yang meninggal dunia, yang kita hadiahkan pahalanya kepada mereka. Ya, ini yang perlu ditekankan di sini. Berkaitan dengan inqata'a amaluhu, berkaitan dengan itu juga bahwasanya mereka kadang-kadang, apalagi sekarang bulan Maulid ya, sebagian dari mereka, sekelompok kecil dari mereka mengingkari adanya Maulid, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ya wasarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mereka mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, dan hadis itu sahih, bahwasanya sejelek-jelek amalan adalah amalan orang yang baru-baru ini, yang tidak diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh mereka. Muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap amalan yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'ah, dan setiap bid'ah, setiap apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, dolalah, tersesat. Wa kullu dolalah finar, dan semua yang tersesat di neraka tempatnya. Di sini mereka mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah adalah sesat. Setiap yang bid'ah sesat. Dan yang bid'ah itu apa? Muhdatsah, yang amal tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita kan mengatakan bahwasanya bukan semua bid'ah itu sesat. Kalau kita meyakini bukan semua yang baru, semua yang tidak dilakukan oleh Rasul sesat, bukan. Mereka mengatakan, itu kan jelas-jelas hadisnya. Kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'ah dolalah. Kullu, semua. Ya kalau mereka mengatakan semua yang baru, semua yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, berarti kalau mereka naik mobil bid'ah. Rasul masa naik mobil? Bid'ah. Mereka makan nasi bid'ah berarti. Rasul masa pernah makan nasi? Mereka minum kopi bid'ah. Rasul tidak pernah minum kopi, tidak pernah minum teh. Tiap hari mereka bid'ah berarti. Siapa aja yang membangun rumah sakit bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah rumah sakit. Yang membuat penjara bid'ah, zaman Rasulullah tidak ada penjara. Yang naik kereta bid'ah, Rasulullah tidak pernah naik kereta, apalagi naik pesawat. Bid'ah semua, semuanya jadi bid'ah, bid'ah, bid'ah. Oh itu lain, kata mereka. Itu kan bukan masalah ibadah. Yang dimaksud adalah bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah diniyah, masalah agama, masalah ibadah. Ada bid'ah yang dunyawiyah, itu kan dunyawiyah. Duh, kok mereka mengatakan bid'ah itu ada dua ini, dan bid'ah ada yang dunyawiyah. Katanya semua bid'ah tadi dolalah, katanya semua bid'ah sesat. Kok sekarang mereka tidak mengatakan semua bid'ah sesat? Bid'ah ada dunyawiyah, ada bid'ah. Bahkan kalau mereka mengatakan seperti itu pun, mereka mengatakan bid'ah itu ada dua, ada diniyah, ada dunia, ada yang ibadah, apa yang ada yang bukan ibadah, ada yang berupa duniawiyah, masalah duniawi. Dan masalah duniawi ini yang tidak sesat, kata mereka. Jadi masalah makan, minum, pesawat tidak sesat, karena itu masalah duniawi. Kalau masalah ibadah, baca Quran, sholat, itu yang sesat. Berarti semua yang bukan ibadah, maksiat-maksiat, karaoke, diskotik, film-film porno, gambar-gambar yang tidak pantas, itu kan bid'ah, tidak ada di zaman Rasul. Itu bukan ibadah itu. Ya, mereka terdesak. Dengan itu mereka sebenarnya tidak bisa menjawab. Cuma biasanya semua bid'ah, tapi kemudian mereka tidak bisa menjawab. Maka kita katakan betul, pengertian bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang dimaksud adalah suatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul bid'ah. Ya, bid'ah, betul. Itu pengertian dalam arti bahasa, ya. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul bid'ah. Ada lagi pengertian bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak berlandaskan kepada agama yang sudah ada. Yang tidak berlandaskan, yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada patokannya, kaidahnya dalam agama, itu bid'ah. Itu pengertian bid'ah dalam agama. Jadi mau bid'ah yang pertama, bid'ah luwawiyah, bid'ah dalam bahasa, ataupun bid'ah, maka kita katakan bid'ah ada dua. Bid'ah hasanah, ada bid'ah sayi'ah. Ada bid'ah yang baru, ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang sayi'ah, ada bid'ah yang jelek. Nah, bid'ah yang hasanah, baik itu seperti yang mereka katakan, baik yang dunyawiyah ataupun diniyah, selama itu baik, tidak masalah. Ataupun bid'ah itu bid'ah yang jelek, baik berkaitan dengan duniawi, urusan dunia ataupun urusan agama, kalau memang jelek ya jelek, semuanya jelek. Ya, urusan bid'ah yang baik itu yang mana? Yang berlandaskan kepada kaidah-kaidah, usul-usul, dalil-dalil yang berlandaskan kepada, tidak keluar daripada itu. Oleh karena itu Rasul mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa membuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, dalam masalah ini, dalam urusan perkara kami, yaitu dalam urusan agama, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan darinya. Bukan darinya artinya sesuatu yang baru, tidak ada dalilnya, tidak ada patokannya, tidak ada kaidahnya, tidak ada dasarnya, itu baru yang dikatakan oleh Rasul fawarrad, baru itu adalah syirk, merdud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, Tapi amalan tersebut punya dasar dalam agama, punya kaidah. Ya, itu bukan bid'ah yang rad, bukan bid'ah yang mardud, bukan bid'ah sayyi'ah. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang baru itu sesuatu yang baik, kana lahu ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan dia bukan hanya mendapatkan pahala kalau dia membuat sesuatu yang baru yang baik, tapi dia bahkan juga akan mendapatkan pahala jika ada orang lain yang mengamalkan sesuatu yang dia perbuat, sesuatu yang dia bikin baru. Min hayri an yankusa min ujurihim, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka yang melakukan amalan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiin min ba'di. Kamu harus berpegang teguh kepada sunnahku. Dan Rasul juga mengatakan, kamu juga harus berpegang teguh kepada sahabat-sahabatku, kepada khalifah-khalifahku. Dalam hadis yang lain, ashabi kan nujum, fabi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Dengan siapapun di antara mereka kamu mengikutinya, maka kamu dapat petunjuk yang benar. Jadi nunjukkan bukan harus sesuatu itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasul, sesuatu itu harus sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasul berarti bid'ah, berarti jelek, bukan? Ya, ini kan jelas sudah. Sebentar bid'ah. Ya, sebenarnya kita akan menjelaskan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi karena waktunya yang sudah tidak cukup, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Menahan kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk pada kebaikan dan diberikan kekuatan untuk melakukan kebaikan tersebut dan istiqamah dalam melakukan hal tersebut, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan akhirat dan diberikan taufik dan hidayat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Rasulullah SAW, dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, diselamatkan dari segala fitnah-fitnah yang ada di dunia, fitnah yang ada di barzah, dan fitnah yang ada yang di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hala hadinya kunia salihah jami'a khadrina wa hira wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.